Halloween. up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus and Ben. DJ Opus Yeah. by DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. Demikian ini, pagi ini, saat. Engkau yang mulai, engkau yang berjanji, engkau pula yang mengingkari. Begitu tega tanpa rasa iba, kau tinggalkan luka. Engkau yang mulai, engkau yang berjanji, engkau pula yang mengingkari. Begitu tegalah tanpa rasa iba, kau tinggalkan luka.